kuat makan butang baseo. Utang piutang kilang langsai galung hai, itu membuat makan butang baseo. Langit telah dikunci, ya bang, sama dikurang. Kalulah hati, ya bang, sama dikendang. Langit Terima kasih.

tak ku nampak siapa yang mabok. Tidak ku nampak minum cap macam. Tidak ku nampak siapa yang mabok. Tidak ku nampak minum cap macam. Ayo kini ku mabok, ku mabok ni. Kini ku mabok dan kau lihat. Ku mabok ni. lạnh